Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'in wa nastaghfirah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين بارك الله فيكم. Pada malam ini adalah malam yang kita bertemu dengan awal dari bulan-bulan Dzulhijjah, di mana Allah Ta'ala menjadikan bulan Hijriyah ada 12. Dzulhijjah adalah bulan yang paling akhir. Nanti akan masuk Muharram. Berarti maknanya kita sudah di penghujung tahun. Di tahun ini, maka marilah di penghujung tahun ini 1403 Hijriah ini kita mohon kepada Allah Ta'ala bisa meraih husnul khatimah, penghujung tahun yang baik, di mana beliau SAW bersabda dalam hadis Ibnu Abbas, "Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabu ilallah." Tidak ada hari-hari yang amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya'ni al-ashr. Yang dimaksud 10. 10 awal Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang amal saleh itu lebih dicintai. Amal saleh lebih dicintai. Yani al-ashr, maksudnya hari ke-10, 10 yang awal dari Dzulhijjah. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah, dan apakah amalan itu jihad fi sabilillah itu barakallahu fikum dibandingkan amal soleh di 10 hari yang akhir? Apakah amal soleh yang dilakukan di 10 hari akhir lebih dicintai daripada jihad fisabilillah?" Qala wal jihad fisabilillah. Beliau mengatakan jihad fisabilillah illa, kecuali kalau dia berjihad kharaja binafsihi wa malih wa lam yarji' minhu syai', lalu dia berangkat di medan jihad melawan musuh-musuh Allah, membawa dirinya, membawa kendaraannya, membawa senjatanya, falam yarji' minhu syai', tidak ada yang kembali. Hartanya tidak kembali. Orangnya tidak kembali. Ini baru bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari yang awal dari Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Hadis ini di Bukhari disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, makna al-amalus salih, yang dimaksud amal salih yashmulu, terkandung makna amal salih min salatin wa sadaqatin wa qiraatil Qur'an wa zikrin wa takbir wa tasbih. Makna amal soleh di 10 hari yang akhir termasuk di dalamnya ialah sholat. Sholat yang dilakukan, sodakoh yang dia infakkan, atau membaca Al-Quran, ta'lim, atau birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Barakallahu fikum. Segala jenis al-amal as-salih. Barakallahu fikum. Sehingga marilah pada 10 hari yang awal ini kita manfaatkan dengan melaksanakan berbagai macam perkara-perkara kebaikan. Dan di antara kebaikan yang sangat besar dari segala jenis amal soleh yang langsung beliau sebutkan dalam hadis Muslim dari sahabat di Qatadah, beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW an saumi yaumi Arafah, tentang puasa hari Arafah, hari 9 Dzulhijjah. Faqala, maka Nabi menjawab, yukaffiru sanah al-madiyah wal-baqiyah. Puasa hari Arafah, bagi kita yang tidak haji, bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji di tanah haram, itu ada amalan yang mulia namanya Saum Arafah, 9 Dzulhijjah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffir sanah al-madiyah al-baqiyah, menghapus dosa-dosa al-madiyah, dosa yang telah lewat. Kalau sekarang bulan ke-12 dari Dzulhijjah ini, dari bulan-bulan Hijriyah, berarti setahun yang lalu sampai sekarang. Wal baqiyah, dan juga al-madiyah juga al-baqiyah, dosa-dosa yang akan datang. Berarti maknanya kata Syekh Utsaimin 2 tahun. Selama 2 tahun ya ibadallah, hamba tersebut yukafir az-zunub. Maka dosa yang dimaksud sebagian ulama, dan dalam hal ini jumhur, yang dimaksud dengan dosa-dosa yang diampuni di sini adalah min shagha'iriz dzunub, dari dosa-dosa kecilnya. Ini madhabnya jumhur ulama. Maka ini kesempatan yang berharga, waktu yang pendek, sehari, tapi nilainya ampunan 2 tahun. Puasa sehari menghapus dosa 2 tahun. Luar biasa. Allah Ta'ala yang pemurah, yang penyayang, memberi kesempatan waktu yang pendek, tetapi nilainya besar bagi mereka yang diberi taufik. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar bagi seorang yang diberi umur pada tahun ini. Barakallahu fikum. Ini diantara ibadah yang beliau sebutkan secara khusus. Dan secara khusus lagi adalah nahr. Bagaimana hadis Abdullah ibn Qard disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami, bahwasanya Nabi SAW bersabda, a'zamul ayyam yaumun nahr. Seagung-agungnya hari, hari nahar. Yaumun nahar yani pada hari di saat disembelihnya binatang. Namanya nahar. Nahar, nuhur, leher. Binatang yang dipotong, yaumun nahr, hari di saat dipotongnya binatang dalam rangka tentunya taqarrub ilallah. Maka bulan Dzulhijjah adalah a'zamul yaum, yaumun nahr, hari di saat binatang disembelih untuk taqarrub ilallah. Maka manfaatkan harta antum untuk berkurban. Sebab Nabi SAW di dalam hadis Abu Hurairah, sebagian mengatakan marfu' dan mengatakan mauquf, namun riwayat ini disebutkan sebagai syahid dalil sebagian ulama yang berpendapat wajib alal qadirina alaiha. Bahwasanya malam yudahi man kana lahu sa'a wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan berkurban pada tahun ini, wa lam yudahi, dia tidak mau berkurban, maka Nabi ingatkan, ditahzir, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat hari raya kami. Musalla ada dua makna. Musalla itu maknanya tempat untuk sholat hari raya biasanya. Tempat khusus, di tempat yang luas. Musalla makna yang kedua, tempat yang untuk sholat jenazah, disebut juga musalla dulu. Jangan mendekati tempat sholat intinya. Ini tahdzir sebagai bentuk peringatan, penekanan. Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu'nya, beliau cenderung mengatakan wajib, bi'annahu min sya'airil Islam, karena itu syiar Islam. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau merojihkan wajib bagi yang mampu. Al-wajib alal qadirin, wajib tapi bagi yang mampu saja. Barakallahu fik. Demikianlah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang paling banyak sholatnya, beliau orang yang paling banyak berkurbannya, menjalankan firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Beliau yang paling banyak sholatnya, beliau juga paling banyak berkurbannya. Pernah beliau berkurban 100 ekor unta. Sekali motong diserahkan 100 unta. Barakallahu fiik. Beliau potong dengan tangannya 64 kurang lebih, beliau potong sendiri. Adapun sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Paling banyak berkurbannya. Demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi kalau kita lihat kehidupan beliau, dalam keseharian beliau, kata Aisyah menceritakan, Aisyah istrinya paling tahu kondisi dapurnya. Pernah bertemu dua hilal. Dua hilal berarti satu bulan. Tidak ada di rumah beliau kila aswajain, kecuali air dan kurma. Hadza huwa. Di rumahnya hanya dua. Barakallahu fik, makanan pokoknya air dan kurma. Barakallahu fik, aswadain. Tapi mampu harta yang dipegangnya untuk taqarrub ilallah. Jauh dengan kita. Sampai pernah kehidupan beliau Umar bin Khattab menangis. Bagaimana tidak menangis? Beliau didapati oleh Umar bin Khattab tidur di masjid atau di lantai dalam kondisi barakallahu fikum, beralaskan tikar. Tikar yang ada digelar di pasir. Naam. Lalu barakallahu fikum, Umar bin Khattab melihat orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala tidur di atas lantai pasir beralaskan tikar. Maka Umar bin Khattab pun menangis. Menangis sedih. Dan beliau sampaikan kepada Rasul SAW apa yang beliau lihat, kesedihan yang beliau lihat. Maka Nabi bertanya, mayukik, mayukik, apa yang membuat kamu menangis? Nah, mayukik, apa yang menyebabkan kamu menangis, Umar? Yang mengalami aja tidak menangis, yang merasakan tidak nangis, tapi yang lihat nangis. Iba namanya. Ya Rasulullah, Kisra wa Kaisar, itu loh Raja Kisra, Raja Kaisar. Ya'isan fima ya'isan fi, raja ini hidup dengan segala penghidupannya, min na'im, berupa kenikmatan. Namanya raja, tidurnya dikawal, bangunnya dikawal, tempat tidurnya nyaman, hidupnya enak, penuh dengan kenikmatan dunia. Para abah yang punya anak, tolong dipegang anaknya. Para abah yang punya anak, pegang anaknya. Antum punya anak, bawa anak, anaknya pegang. Laya jus, mengganggu taklim. Ada yang punya anak, pegang anaknya. Kasih permen, kasih mainan atau makanan. Jangan dibiarkan mengganggu masjid. Yang punya anak, atau yang merasa bawa anak, dipegang anaknya. Dipangku, kasih permen. Lain waktu besok taklim bawa jajan yang banyak, taruh depannya biar anaknya duduk makan jajan. Barakallahu fik. Apa tadi? Apa tadi? Apa tadi Pak Arif? Terakhir. Iya. Jadi tadi Raja Kisra dan Kaisar hidup dengan kehidupan yang mewah, dengan segala kenikmatan dunia. Wa anta, sedangkan anda ala hadhil hal, kondisinya seperti ini, tidurnya di lantai, bukan lantai keramik, pasir, cuma digelar tikar. Anda seperti ini, para raja-raja seperti itu, saya nangis. Begitu. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulaika qaumun, wahai Umar, ulaik, mereka-mereka itu, orang-orang yang diberi nikmat dunia dengan segala kemewahannya itu, qaumun ujilat lahum thayyibatuhum, kaum yang disegerakan untuk mereka kenikmatan-kenikmatan dunia mereka. Di dunia sudah dapat. Mereka dapatnya di dunia, di akhirat sudah dapat. Diberikan, disegerakan di dunia, tapi di akhirat tidak dapat. Demikian Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan kisah ini dalam sahih keduanya. Lihatlah kehidupan beliau. Iya. Kehidupan beliau sungguh demikian. Semenjak hijrah, kata siapa ini, Aisyah radhiyallahu an, tidak pernah dalam dua hari itu mendapatkan roti dari gandum atau sejenisnya. Sering-seringnya itu tadi air kurma, air kurma. Barakallahu fiik. Sampai ada tamu datang. Tamunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya kepada Isa, "Hal indakum min syai?" Ai Isa, ada makanan? "La ya Rasulullah, illal ma." Tidak ada, cuma air saja. Kalau tamu cuma air putih, mana? Memuliakan tamu. Tidak ada ya Rasulullah. Tanya kepada Zainab, "Hal indakunna min syai?" Apakah kamu punya sesuatu? "La illal ma," kecuali air. Istri pertama adanya air, yang kedua air. Dalma. Maka orang Ansor, "Ya Rasulullah, wa alayya. Tamu itu yang jamu saya." Tamunya Nabi SAW, "Saya yang jamu." Nabi tidak punya makanan. Beda dengan kita, di kulkas makanan sebulan. Alasa kadzalik. Beda dengan kita. Di ATM sudah sekian puluh tahun. Di ATM. Persiapan 10 tahun atau 20 tahun. Itu kita. Zaman sekarang seperti itu. Tapi lihatlah Rasulullah SAW. Kesemangatan beliau tak kalah punya. Ketika ada. Pernah sholat asar. Ada harta yang harus dibagikan. Begitu assalamualaikum. Assalamualaikum. Langsung lari cepat masuk kamar. Kaget sahabat. Biasanya beliau kalau assalamualaikum, assalamualaikum, istighfar 3 kali, Allahumma tassalam. Lalu lihat makmum, zikir, berzikir. Zikir ba'da sholat. Tapi ini salam langsung lari. Ternyata di dalam kamarnya ada harta yang harus dibagi. Belum segera dibagi. Jadi sedikit ganggu apa namanya? Sholatnya. Itu beliau. Beda dengan kita kalau belum ada persiapan sholatnya mandan. Di rumah sudah persiapan belum ya? Sudah ada persiapan banyak belum? Baru sholatnya kalau sudah ada mandan tenang gitu ya. Kalau belum ada gelisah. Jangan seperti itu. Dunia ya ikhwan adalah suatu yang dijadikan untuk wasilah saja. Oleh karena itu kata Ibnu Taimiyah bagus. Beliau mengatakan jadikan dunia itu seperti kamu menjadikan tempat buang hajat. Bagaimana tempat buang hajat? Ya sesuai kebutuhan. Kalau sudah selesai, kebutuhannya di saat dibutuhkan saja. Iya. Maka harta di satu sisi sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk ibadah, untuk berjuang. Maka niatkan mencari harta untuk itu, ibadah, taqarrub ilallah. Naam. Ini sedikit mengingatkan 10 yang awal dari Dzulhijjah. Saya ingatkan dengan hadis Nabi tadi bahwasanya al-amalus salih fiha ahab. Amal-amal saleh di 10 yang awal ini lebih dicintai. Maka perbanyak amal saleh. Kembali kepada pelajaran barakallahu fikum. Masih bahas tentang bab meminta hujan kepada bintang. Bahwasannya ada 4 perkara. Yang itu termasuk perilaku jahiliyah. Yang mereka sebagian belum meninggalkannya. Masih membahas kalimat min amril jahiliyah, dari urusan perilaku jahiliyah. Lalu disebutkan kondisi jahiliyah kemarin disebutkan dalam surat Ali Imran 164. Kondisi orang jahiliyah dalam surat Ali Imran ayat 164 wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan mereka sebelumnya, sesungguhnya mereka sebelumnya, sebelum datangnya Nabi, la fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Pada kalimat ini, sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab secara khusus dalam kondisi sesat yang nyata. Kalimat ini, inna laisat nafiyah wal mu'akkadah. Kalimat wa in itu adalah mu'akkad, penguat makna. Fa ya mukhaffafah, disukun nunnya wa in, bukan inna, wa in. Minas saqilah, wa maknanya wa innahum kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Maknanya sesungguhnya orang-orang itu, maksudnya bangsa Arab, sebelum diutusnya Nabi, dalam kondisi sesat yang nyata. Berarti kesimpulannya, kondisi jahiliyah ialah ma qablal bi'sah, zaman sebelum dibangkitkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya jahiliyah. Kenapa dikatakan jahiliyah? Diulang lagi, li'anna nasa kanu fiha ala jahlin azim. Karena orang-orang Arab waktu itu dalam kondisi bodoh yang nyata. Kebodohan yang sangat besar yang nyata. Apa di antara bentuk kebodohannya? Ada dua sisi. Yang pertama, fajahluhum syamil. Kebodohan mereka mencakup, yang pertama, lil jahli fi hukukillah, bodoh terhadap hak-haknya Allah. Ini dikatakan jahil, bodoh karena tidak mengenal hak-haknya Allah. Iya. Yang kedua, kejahilan yang kedua ialah jahlihim, kebodohan mereka tentang hukuki ibad, hukuku ibadihi, hak-haknya hamba. Tidak mengenal hak-haknya hamba. Di antara kebodohan mereka terhadap haknya Allah, satu, mereka memberikan sajen-sajen kepada berhala. Famin jahlim annahum yunsibuna nusub wa ya'budunaha min dunillah. Mereka orang jahiliyah membuat patung, lalu diberikan sajen-sajen, disembah dari selain Allah. Dan yang pertama kali merubah adalah Ammar bin Luhai Al-Khuzai. Dalam hadis Bukhari disebutkan, ra'aitu Ammar bin Luhai Al-Khuzai yajuru qusbahu finnar. Saya diperlihatkan oleh Allah seorang bernama Ammar bin Luhai Al-Khuzai. Itu yajuru qusbahu, isi perutnya itu ditarik. Dalam kondisi isi perutnya keluar dan ditarik. Di neraka. Di neraka, bukan di dunia. Di neraka, berarti sedang disiksa. Kenapa? Orang ini disiksa dengan sedemikian rupa. Li'anahu sayyabas sawa'id. Karena dia orang yang pertama kali merubah agama berhala, memberikan sajen untuk berhala. Dia orang yang pertama kali mengganti agama tauhid menjadi agama berhala. Hadis Bukhari. Ini kejahilannya mereka. Karena Amr bin Luhai ini pimpinan bangsa Arab saat itu pergi ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis melihat di sana serombongan orang sedang sujud ibadah kepada berhala. Dia mengerti bahwa tempat ini di Baitul Maqdis banyak diturunkan para nabi dan rasul. Tempatnya para nabi. Dengan sekedar melihat dan merasakan seperti itu langsung bawa satu berhala. Dan dipasang di Ka'bah. Dan sejak itu agama Tauhid dirubah oleh dia. Sampai zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhala di sekitar Ka'bah sangat banyak. Dialah orang yang mengawali kejahatan. Merusak haknya Allah sehingga disiksa sedemikian rupa. Yang kedua, di antara sifat kejahilan mereka di samping beribadah menggunakan berhala sajen-sajen tadi, juga mereka tidak mengenal haknya hamba. Dan masih banyak lagi model ibadah mereka. Wa yaqtulu ahaduhum ibnatahu likai la yu'ayru biha. Contoh mereka tidak mengenal haknya hamba. Mereka itu membunuh anak perempuannya supaya tidak dicela oleh kaumnya. Jadi kalau punya anak perempuan, langsung mereka bunuh. Ataupun kalau dibiarkan hidup, hidup dalam kondisi hina. Tidak dianggap. Itu jahiliyah. Merendahkan hak-hak wanita. Barakallahu fikum. Maka dalam ayat disebutkan, wa idza busyira ahadum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda. Apabila diberi kabar gembira anak perempuan yang lahir, maka dhalla wajhuhu, maka wajahnya itu bermuram durja, hitam. Wa huwa kadhim, sambil menahan jengkel. Kenapa yang lahir perempuan? Yatawara minal qaum. Dia pun bersembunyi dari manusia. Tidak mau ketahuan informasi kalau anaknya perempuan. Yatawara minal qaum. Ma busyirabih. Ayumsikuhu am yadussuhu fit turab. Bisa jadi dia tahan tetap hidup. Tapi dihinakan. Atau dia langsung dikubur hidup-hidup. Alasa amayahkumun. Ketahuilah. Sangat jelek hukum yang mereka putuskan itu. Salah apa nak? Bayi yang baru lahir ini salah apa? Kenapa dibunuh? Ya. Itulah kaum jahiliyah dulu. Barakallahu fikum. Yang berikutnya. Wa yaqtulu auladahum min zukurin wa insa wa inasin khasyatal faqri. Contoh tidak mengenal haknya manusia. Hak kehidupan manusia. Mereka membunuh anak-anak mereka, laki atau perempuan. Karena takut menjadi fakir. Kalau tadi yang dibunuh perempuan karena malu. Malu punya anak perempuan. Perempuan itu enggak bisa perang. Bisanya nuntut, minta ini, minta itu, suruh perang enggak bisa. Beda kalau laki-laki bisa mimpin. Ya kalau punya anak perempuan malu. Bunuh akhirnya. Itu orang jahiliyah dulu. Yang kedua, membunuh anak yang lahir laki atau perempuan dengan alasan takut melarat, takut miskin, takut kalau nanti anaknya lahir mengurangi rezekinya sehingga anaknya dibunuh, takut melarat. Dan Allah larang orang-orang yang bertauhid kaum muslimin melakukan tindakan ini. Wala taqtulu auladakum. Dalam ayat sudah pernah kita bahas. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq. Karena sebab takut melarat. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kepada kalian, bapak ibu, wa iyyahum, dan mereka anak-anak kamu. Dalam surat Al-An'am, diulang lagi dalam surat Al-Isra. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut melarat. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki mereka dan kalian. Artinya barakallahu fikum. Jangan sampai seorang takut fakir ketika punya anak. Kata orang Jawa, banyak anak banyak apa? Banyak rezeki. Kata. Betul kata orang tua. Dalam hal ini betul kata orang tua. Anak itu, manusia itu rezekinya dijamin sampai ketemu mati. Kalau sudah mati, mandek rezekinya. Manusia itu rezekinya mengiringi kehidupannya. Kalau sudah mati baru mandek. Kalau sudah mau mati, mamas. Orang mau mati, suruh makan tidak mau, Pak. Diinfus pun tidak bisa masuk. Diinfus tidak bisa masuk. Sudah mandek, apa namanya, denyutnya. Cari-cari mana denyutnya tidak bisa masuk. Memang rezekinya sudah pol. Mati ini orang. Tapi kalau masih hidup, Allah Ta'ala masih memberikan apa? Rezeki. Jadi kata orang dulu, anak bawa apa? Rezeki. Kadang wong tua malah ngikuti rezekine anak. Dia tidak punya motor karena anaknya banyak. Alhamdulillah jadi punya motor. Kemana-mana anaknya bonceng. Dia juga bonceng. Bonceng rezekine anak. Tambah anak lagi. Masya Allah diberi fasilitas ya rumah ya ini. Itulah jaminan orang yang bertauhid. Jadi ini perilaku jahiliyah, tidak mengenal hak hidup anak. Bisa ya? Iya, barakallahu fikum. Insyaallah demikian apa yang kita bisa baca sampai pada kalimat makna jahiliyah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Dan sebagai pengumuman, insyaallah daurah biasa di Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas bersama Ustaz Afifuddin insyaallah pada hari Ahad ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.